بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. فائدة yang menguatkan pendapat fuqaha Hanabilah yang menganggap dinding masjid belum cukup sebagai pemisah dengan kuburan yang ada di luar dinding masjid di bagian depannya di arah kiblat. Sebagaimana yang telah kita pelajari, yaitu apabila ada masjid yang telah dibangun terlebih dahulu, kemudian dilakukan penguburan di bagian halaman depan masjid arah kiblat, di luar masjid, di luar dinding, di batas oleh dinding masjid, di arah kiblat depan masjid. Yang kita belajar bahwa fuqaha Hanabilah menganggap dinding masjid belum cukup sebagai pemisah sampai ada dinding lain yang memisah selain dinding masjid. Berbeda dengan fatwa Syekhuna Mukbil yang menganggap dinding masjid cukup sebagai pemisah. Sudah tidak masuk dalam larangan sholat menghadap ke kuburan yang diharamkan dan tidak sah. Tetapi fuqaha Hanabilah mengatakan belum cukup. Artinya ini masih masuk dalam larangan. Masih haram dan tidak sah, masih dianggap sholat menghadap ke kuburan karena masjidnya menghadap ke kuburan, ini masih tidak cukup. Faedah tambahan, Abdurrazzaq As-San'ani Abdurrazzaq Ibn Hammam San'ani dalam musannafnya Musannaf Abdurrazzaq pada nomor hadis 1579 nomor hadisnya dalam musannaf Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Jurayj mengatakan kepada Atha, yaitu Atha Ibn Abi Rabah, salah satu tabi'i Atha Ibn Abi Rabah. Ibn Jurayj mengatakan kepada Atha, aku berkata kepada Atha, atakrahu an nusalliya fi wasatil kubur, atakrahu an nusalliya fi wasatil kubur au fi masjidin ila qabrin aw fi masjidin ila qabrin. Qala na'am kana yunha an dhalik. Abdurrazzaq Ibn Hammam As-San'ani dari Ibn Jurayj mengatakan kepada Atha Ibn Abi Rabah, atakrahu, apakah kamu membenci, an nusalliya, kami sholat fi wasatil kubur, di tengah perkuburan, au fi masjidin ila qabrin, atau di sebuah masjid yang menghadap ke kuburan. Ada wasyahid yang kita inginkan ini. Au fi masjidin ila qabr, atau di sebuah masjid yang menghadap ke kuburan. Qal, kata Atha, na'am, ya, dibenci, aku membencinya. Kana yunha an dhalik, adalah hal itu dilarang. Na'am. Dari mana sisi pendalilannya? Yakni Atha, asar Atha bin Abi Rabah ini menjadi penguat apa yang dikatakan oleh fuqaha Hanabilah bahwa ini masih tidak cukup. Karena yang ditanyakan, apakah dimakruhkan, apakah yang kau makruhkan sholat, yakni membenci, Ingat kata makruh ini pada ucapan salaf. Jangan dibawa kepada makruh karohat tanzih yang berbeda dengan haram, tapi dibawa kepada makruh yang bermakna haram. Dibenci makruh di sini haram maksudnya, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Fi masjidin ila qabr, di masjid yang menghadap ke kuburan. Dimatakan iya adalah hal itu dilarang. Berarti di masjid tidak cukup pada pandangan Abu bin Abi Rabah. Sanad ini sanad yang sahih. Kalian bisa lihat sendiri sanadnya. Abdul Razak dari Ibnu Jurayj mengatakan kepada Atha. Hanya tiga orang, Abdul Razak dari Ibnu Jurayj dari Atha. Nah. Kalian kenal Abdul Razak? Abdul Razak As-Sun'ani. Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Abdul Razak yang masyhur la yurhalu ila alimin ila ahli hadithin mislu ma yurhalu ila Abdul Razak. Sepanjang sejarah tidak ada seorang ahli hadith yang didatangi murid berguru kepadanya sebanyak Abdul Razak. Dari seluruh penjuru dunia datang, tidak dalam sejarah menuntut hadis, ilmu hadis, tidak ada selain Abdul Razak yang didatangi murid sebanyak dia. Muridnya banyak sekali yang datang kepadanya, mendatanginya dia di sana. Hatta Al-Imam Ahmad bersama Yahya bin Ma'in meragukan rihlah khusus untuk mendatangi Abdul Razak As-Sun'ani di Yaman. Nah, Al-Imam Ahmad yang mempersembahkan dirinya untuk ibadah kepada Allah SWT dalam hal mengumpulkan hadis keliling dunia mengumpulkan hadis, mengajak Yahya bin Ma'in mendatangi Abdul Razak untuk mengambil hadis dari Abdul Razak. Dia. Keduanya sebenarnya sempat bertemu di Makkah ketika berhaji. Ya, sebentar. Yahya bin Ma'in mengatakan kepada Ahmad, cukup sudah. Kita sudah bertemu Abdul Razak di sini, di Makkah. Kata Ahmad, nah ini terkenal ini ucapannya Ahmad. La budda min sun'a wa in talaq safar. La budda min Sana'a wa in talaq safar. Kita harus sampai ke Sana'a meskipun safar panjang. Kita berangkat mau ke Sana'a, bukan mau ke sini. Meskipun jumpa Abdul Razak di sini, tapi ini bukan tujuan. Awalnya kita mau ke Sana'a, jadi harus sampai ke Sana'a. Belajar di Abdul Razak di Sana'a. Al-Imam Ahmad. Dalam kondisi yang tahu Al-Imam Ahmad tidak mau menerima hadiah dari Harun al-Rashid, tidak mau menerima, tidak seperti Imam Malik yang perlu hadiah, menerima hadiah itu dimanfaatkan untuk talabul ilmi. Imam Ahmad tidak mau. Nah, tidak mau menerima pemberian siapapun. Nah, kawan-kawannya, teman belajarnya ditolak semua. Semua orang putus asa untuk memberi Ahmad. Tidak ada yang diterima sama sekali. Nah, Al-Imam Ahmad tidak mau makan kecuali dari penghasilan tangannya. Meskipun dia kerjanya hanya menawarkan dirinya, tenaganya, siapa yang mau diangkatkan barangnya supaya dibayar. Itu, dari situ diambil. Nah, hidupnya sederhana. Tidak ada satu pemberian pun yang diterima. Semua orang putus asa untuk memberi Ahmad. Tidak ada yang diterima. Nah, dalam kondisi seperti itu, safar keliling dunia mencari hadis. Antum bisa bayangkan. Yahya bin Ma'in saja mengatakan, sudah cukup, kita sudah ketemu di Makkah, Abdul Razak. Tidak. Labud jamin sun'ah wa intolak safar. Harus sampai ke sun'ah, meskipun panjang safar itu. Dalam keadaan, bekal safarnya, hanya dia dapatkan dari dengan cara tadi. Nah, menjahit tali, ya, kemudian merajut tali dan dijual, ya, menawarkan tenaganya, mengangkatkan barang orang, dapat upah. Itu yang dia pakai untuk safar, untuk talabul ilm, sederhana hidupnya. Dia Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Sunnah. Baik, ini sekilas tentang Abdul Razak. Nah, imam besar, salah satu kitabnya namanya Musannaf, Musannaf Abdul Razak. Nah, Musannaf Abdul Razak salah satu kitab yang banyak memuat riwayat asar-asar sahabat, tabi'in. Nah, seperti Musannaf Ibn Abi Syaibah. Nah, jika ingin mencari asar-asar tabi'in, sahabat, baca Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Syaibah. Itu adalah Madhan. Ini tempat-tempat yang banyak didapatkan di sana. Baik, salah satunya yang kita dapatkan sekarang dan sangat jelas sahih. Kalian lihat sendiri Abdul Razak, Ibn Jurai, Allah semuanya sahih. Dan Al-Albani rahimahullah dalam Tahdhirus Sajid menukil asar ini dan mempertegas ini sahih dari Atha bin Abi Rabah, tabi'iyun jalil. Kata Al-Albani, فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّبِعِيُ الْجَلِيلِ عَطَاءُ إِبْنُ أَبِي رَبَاحٍ لَمْ يَعْتَبِرْ جِدَارَ الْمَسْجِدِ فَاصِلًا بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْقَبْرِ وَهُوَ خَارِجُ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ فَاصِلًا النَّوَافِذُ وَالشَّبَكَةُ وَالْقَبْرُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْقَبْرُ فِي الْمَسْجِدِ. Apabila tabi'i yang mulia ini, Atha bin Abi Rabah, tidak menganggap dinding masjid sebagai pemisah antara orang yang salat dengan kuburan, padahal kuburan itu di luar masjid, dihalangi oleh dinding masjid, tapi di masjid tidak dianggap sebagai penghalang dan pembatas, maka bagaimana mungkin bisa dianggap sebagai pembatas antara orang yang sholat dengan kuburan yang ada di depannya, kuburannya dalam masjid, hanya dengan jendelanya, ya, dan semisalnya. Al-muhim intinya Al-Albani memahami dari asal-asal kita berubah dan Tahdhirus Sajid dan berdalil dengannya bahwa dinding masjid menurut Atha bin Abi Rabah tidak cukup sebagai pembatas. Nah, ini yang kita inginkan, mendukung pendapat Fuqaha Hanabilah. Ini menguatkan, semakin menguatkan kita untuk berkesimpulan, jika kita mendapati masjid di bagian depannya ada kuburan di luar dinding masjid tanpa ada dinding pembatas selain itu, tidak ada tembok kuburan yang membatasi. Nah, tidak ada tembok yang selain di masjid, maka kita jangan sholat di sana. Sudah kita dengar dari Atha bin Abi Rabah. Jadi pendapat Fuqaha Hanabilah. Meskipun Syekhuna Mukbil berfatwa boleh, dan itu juga yang terfaham dari Fatimah Al-Uthaymin, namun demi kehati-hati yang sudah kita dengar, perkaranya berat. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Ini bagian dari pelajaran. Nah, jadi ada yakni faedah-faedah tambahan atau tambih. Ya, peringatan tambahan yang disusulkan. Nah, pelajaran kita sudah sampai pada pembahasan, sudah masuk pada sifat salat, sifat salat. Dan kita sudah mempelajari adab-adab mendatangi sholat di masjid, sholat berjamaah, yang diungkapkan oleh sebagian ahli ilmu pada kitab mereka dengan adabul masy, dengan na'am, dengan dibahasakan adabul masy. Nah, salat, adab-adab berjalan menuju salat. Baik, matan pertama yang kita pelajari yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah yaitu berjalan dengan sakinah dan waqar. Sakinah adalah tenang, waqar adalah wibawa maknanya. Nah, jadi mustahab mendatangi salat di masjid dengan berjalan tenang dan wibawa, tidak bergegas-gegas, ya, tidak berjalan cepat. Nah, berjalan cepat, bergegas-gegas itu tidak tenang dan tidak wibawa. Nah, dalilnya telah kita pelajari, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih. Jika sami'tumul iqamata famshu ila shalah, jika kalian mendengar qamat maka berjalanlah menuju salat. Wa alaikumum bisakinati wal waqar, dan hendaknya kalian berjalan dalam keadaan tenang dan wibawa. Wala tusri'u, dan jangan bercepat-cepat. Sama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati bersama imam, salatlah bersamanya. Wa ma fatakum fa'timmu, dan apa yang luput bersama imam, maka sempurnakanlah. Nah, setelah kita pelajari dan khilaf ulama, nah, sebagai tambahan bahwa masalah ini yakni mustahab, perkara ini mustahab, ini ijma'. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari menukil ijma'. Mustahab mendatangi sholat dengan berjalan tenang dan tidak mendatanginya dengan berjalan cepat dan bergegas-gegas. Nah, ijma itu dinukil oleh siapa? Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari. Nah, ingat Fathul Bari ada dua, ya. Fathul Bari ada dua. Dua-duanya syarah Sahih Al-Bukhari. Judulnya sama, Fathul Bari. Nah, Fathul Bari yang pertama karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari yang kedua karya Ibnu Rajab Al-Hanbali, Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hanbali. Dua-duanya hafid kabir. Nah, oleh karena itu kita mendapati dua kitab ini luar biasa, lautan yang luas, isinya ilmu, fawaid. Nah, hanya bisa dilakukan oleh seorang hafid besar, menghafal ilmu yang besar. Nah, kemudian Ibn Rajab secara menukil ijma' mengatakan ijma' ini bahwa itu mustahab selama tidak khawatir ketinggalan takbiratul ihram bersama imam dan ruku. Apabila khawatir ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, atau khawatir ketinggalan ruku dan khawatir ketinggalan ruku bersama imam, di sini diperselisihkan oleh ulama. Jadi dua poin, dua permasalahan di sini ulama tidak ijma', yaitu apabila seseorang khawatir tidak dapat takbiratul ihram bersama imam. Nah, jadi dia datang, imam sudah takbir. Nah, yang dianggap mendapat takbiratul ihram bersama imam itu dia di belakang imam sudah dalam shaf ketika imam bertakbir. Nah, idza kabbara al-imam fakabbiru, jika imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Nah, imam bertakbir, dia juga bertakbir, bahkan sudah dalam shaf. Adapun dia masih di jalan, sedang berjalan. Nah, imam bertakbir, dia datang, sudah selesai takbirnya imam. Ini ketinggalan. Nah, dia khawatir ketinggalan, dia ingin takbir bersama dengan imam. Nah, atau khawatir tidak dapat ruku, jika luput ruku bersama imam, ketinggalan satu rakaat. Adapun masih mendapatkan ruku bersama imam, masih mendapatkan ruku bersama dengan imam, berarti masih dianggap mendapatkan satu rakaat, tidak masbuk. Nah, itu yang benar. Baik. Nah, jika khawatir ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, khawatir ketinggalan ruku bersama imam, maka di sini diperselisihkan. Di sinilah muncul ijtihad. Sebagian ulama, bahkan dari sebagian sahabat, membolehkan bercepat-cepat, bergegas-gegas, demi mengejar takbir bersama imam, demi mengejar ruku bersama imam. Tapi apakah ijtihad tersebut benar? Sudah kita pelajari bahwa marjuh, ijtihad itu tidak benar. Nah, pada pertemuan yang lalu ana nukilkan dari Al-Majmu' An-Nawawi, menukil dari Ibnu Al-Mundhir perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, dan yang terbaik langsung merujuk ke kitab Ibnu Munzir. Nah, dan ini salah satu referensi fikih yang besar yang sangat bagus, yaitu kitab Ibnu Munzir Al-Awsat An-Nawawi, dan ulama yang lainnya, Ibnu Qudamah dan yang lainnya, banyak menukil dari Ibnu Munzir. Nah, Ibnu Munzir punya kitab Al-Ijma', kumpulan ijma' ulama. Al-Ijma' Ibnu Munzir juga punya kitab Al-Awsat. Nah, yang menukil khilaf Al-Awsat. Nah, judul kitabnya Al-Awsat min as-sunan wal ijma' wal ikhtilafat. Al-Awsat yani pertengahan, min as-sunan wal ijma' wal ikhtilafat, itu judul kitab. Kitab ini luar biasa. Ibnu Munzir dalam kitabnya ini, ya, menukil dari sahabat, dari tabi'in, dari a'immah, itu dengan riwayat, dengan sanad. Karena Ibnu Munzir orang dulu, ulama dulu. Ibnu Munzir wafat tahun 319 Hijriah. Ibnu Munzir ini wafat tahun 319 Hijriah. 319 Hijriah. Imam madhab yang terakhir dari 4 imam madhab, Al-Imam Ahmad, itu wafat tahun 241. Wafat tahun 241 Hijriah, Imam Ahmad. Wafat tahun 241 Hijriah. Selisih 40 tahun dari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Nah. Jadi dekat ya, Ibnu Munzir. Baik. Oleh karena itu Ibnu Munzir meriwayatkan dari murid-muridnya, meriwayatkan dari muridnya Syafi'i. Antum dapat di dalam Al-Awsat dia mengatakan haddatsani Ar-Rabi', wal haddatsani Asy-Syafi'i. Meriwayatkan kepada aku Ar-Rabi'. Ar-Rabi' ini periwayat kitab-kitabnya Asy-Syafi'i, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini periwayat kitab-kitabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan rawi periwayat kitab-kitab ilmuku adalah Rabi' bin Sulaiman. Jika dia meriwayatkan dari Ishaq, di sana Ishaq. Al-muhim dia menukil dari Ahmad, dari Ishaq. Ar-Rabi' bin Sulaiman murid Asy-Syafi'i, meriwayatkan dari Syafi'i, itu tabaqahnya seperti Ahmad. Ahmad satu tabaqah dengan Ar-Rabi', yakni sama-sama murid Asy-Syafi'i. Nah, Ishaq bin Hawai dari Kalewati itu adalah lecinya Ahmad. Nah, Ibnu Munzir ya meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Jadi dekat. Kalian dengar tadi Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Ini 319 Hijriah. Nah, maka bisa dibayangkan na'am kitab ini Masya Allah. Kitab Al-Awsat. Nah, jika kita kembali kepada kitab Al-Awsat, kita dapati di sana Ibnu Munzir menukilkan khilaf tadi yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Nah, Ibnu Munzir meriwayatkan dari sahabat yang tetap beramal dengan hadis Abu Hurairah secara mutlak tanpa perkecualian, meskipun khawatir ketinggalan takbir, meskipun khawatir ketinggalan ruku, tetap beramal dengan hadis, tetap berjalan dengan tenang dan wibawa. Nah, Ibnu Munzir meriwayatkannya dengan sanadnya dari Zaid bin Thabit, dari Anas bin Malik, dari Abu Dzar, tiga sahabat radhiyallahu anhum. Zaid bin Thabit, Anas bin Malik dan Abu Dzar. Nah, dan Ibnu Munzir menukil ini pendapat Ahmad, beramal dengan hadis secara mutlak. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ibnu Rajab dalam Fathul Bari menukil ini pendapat jumhur, dan ini yang benar. Saya telah belajar beramal dengan hadis secara mutlak tanpa perkecualian. Meskipun khawatir ketinggalan takdir, tetap berjalan dengan tangan dari bawah. Nah, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, Abu Dharr radhiyallahu anhum beramal dengan itu. Naam, kemudian menukil juga dari Ahmad. Siapa sahabat yang menyelisih, yang punya ijtihad menyelisih hadis? Naam. Ibnu Mundhir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Nah. Ibnu Umar, nah ini tadi yang saya contohkan. Ibnu Mundhir meriwayatkan itu dari siapa? Dari Ar-Rabi' Ibnu Sulaiman, dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i dari Malik sampai kepada Ibn Umar. Al-Syafi'i adalah muridnya Malik, menghafal muwatta'nya Malik ketika berumur 10 tahun. Sedangkan Al-Syafi'i menghafal muwatta'nya Malik umurnya berapa? 10 tahun. Hafal Quran umurnya 7 tahun. Umurnya Al-Syafi'i hafal Quran umurnya berapa? 7 tahun selesai dari Al-Quran. Sudah ingin belajar hadis, ingin berguru ke Imam Malik. Imam Syafi'i ada di Makkah. Dia ingin berguru ke Imam Malik di Madinah. Dia khawatir ditolak Imam Malik karena dia masih kecil, baru 10 tahun. Yang belajar ilmu hadis di zaman itu anak-anak kecil belajarnya Quran, halaqah Quran. Tidak boleh masuk ke halaqah hadis. Ada halaqah hadis dan halaqah fikih untuk orang dewasa. Selesaikan dulu Quran. Nah, dia khawatir ditolak, masih kecil, 10 tahun. Bagaimana caranya? Dia persiapkan dirinya dihafal dulu muwatta'nya. Sudah hafal? Nah, Imam Syafi'i di usia-usia itu sekali baca hafal, sekali dengar hafal dan tidak lupa. Nah, setelah itu baru berangkat menuju Imam Malik belajar. Baik. Jadi tadi salah satu contohnya ya, asar tersebut siapa yang berijtihad memperkecualikan apabila khawatir ketinggalan takbiratul ihram, maka mempercepat langkah, yaitu siapa? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Adapun akhir Ibnu Umar, Ibnu Mundhir meriwayatkannya dari Rabi' Ibnu Sulaiman, dari Asy-Syafi'i, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, ini salah satu contoh periwayatan Ibnu Mundhir. Baik. Namun ini ijtihad dari sahabat. Supaya kalian faham. Dengan pembahasan ini, kalian faham. Terkadang sahabat itu berijtihad. Bukan sengaja mau menyelisih hadis. Nah, terkadang sahabat berbeda pendapat. Sehingga kita lihat yang mana yang benar. Gunakan kaidah. Nah, Ibnu Mundhir juga menukil dari dua tabi'i, Al-Aswad dan Abdurrahman bin Yazid, dan menukil dari Ishaq bin Ruhawai, dan Al-Imam Ahmad ternyata punya pendapat lain. Ibn Rajab menukil dari riwayatnya Muhannad bahwa Ahmad juga punya pendapat membolehkan bercepat-cepat jika khawatir ketinggalan takbiratul ihram. Yang penting asalkan, kata Al-Imam Ahmad, jalannya tidak begitu cepat. Bergegas, tapi tidak begitu cepat. Nah, tidak sampai kelihatan jelek. Nah, al-muhim ijtihad dari mereka. Yang jelas, kesimpulannya, Ibn al-Mundhir setelah menukil khilaf, menegaskan telah keliru orang yang mengatakan hendaknya mempercepat jalan langkah untuk mengejar takbiratul ihram dan boleh mempercepat langkah jika khawatir ketinggalan rukuk, ya. Telah keliru orang yang berpendapat demikian. Hal itu keluar dari lahiriah makna hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, keluar dari lahiriah makna hadis Rasulullah SAW tidak boleh. Kata Ibn Mundhir, keluar dari lahiriah makna hadis Rasulullah SAW tidak boleh. Lahiriah makna hadis tidak boleh. Mutlak perintah Nabi. Jalanlah dengan tenang dan wibawa dan jangan bercepat-cepat. Nah, sudah kita nukil juga dari Nawawi dengan tegas mengatakan itu menentang hadis, pendapat itu. Ibn Rajab juga mempertegas bahwa hadis Abu Hurairah merupakan dalil yang nyata bahwasanya tidak dibenarkan mempercepat jalan lantaran khawatir ketinggalan takbiratul ihram dan rukuk. Kalian amati dengan baik hadis. Idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar qomat, berjalanlah ke masjid. Jika kita mendengar qomat, baru keluar dari rumah menuju masjid. Kira-kira khawatir tidak ketinggalan takbiratul ihram? Coba kalian amati hadisnya. Fikir, gunakan fikir. Nabi mengatakan, jika kalian mendengar qomat, berjalanlah menuju masjid dengan tenang dan wibawa, dan jangan bercepat-cepat. Rumah kita di sana misalkan, dengan qomat di masjid. Nah, sejarah berapa meter rumah kita misalkan. Nah, dengan qomat di masjid baru keluar. Kira-kira khawatir gak ketinggalan takbiratul ihram? Ada khawatiran tidak? Khawatir kan? Apalagi jika rumahnya gak jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perintah Nabi agar berjalan tenang, wibawa, dan jangan berkecepat secara mutlak. Tidak ada berkecualian. Nah, maka itu Al-Albani juga mendukung. Jadi, Ibn Munzir, Nawawi, Ibn Rajab, Al-Albani dalam As-Samr Al-Mustafa'at, ya, menegaskan makruh mempercepat langkah dalam mendatangi sholat, meskipun khawatir ketinggalan takbiratul ihram, tetap dimakruhkan. Nah, ini yang kita pegang. Baik. Baik. Kemarin juga pada pertemuan sebelumnya, ana sudah singgung, ingat, ya, ini tambahan ya, tidak disebutkan oleh Sa'di, tapi tambahan, ingat, ketika berjalan ke masjid membaca zikir yang waris dari Rasulullah SAW, sepertinya sudah kita pelajari pada pelajaran Sahih Al-Kalimut Tayyib, ya, betul, sudah kan? Nah, kalian bisa rajik kembali, Sahih Al-Kalimut Tayyib. Naam. Al-Albani rahimahullah. Al-Kalimut Tayyib, kitab Ibnu Taimiyah, ditahqiq, dipilih hadis yang sahih oleh Al-Albani dengan Sahih Al-Kalimut Tayyib. Naam. Hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas. Warid dalam hadis Ibnu Abbas muttafaq alaih pada lafaz Muslim. Naam. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ij'al fi sam'i nura. Lestrusnya. Naam. Ya, kita pelajari. Wajib kembali Sahih Al-Kalimut Tayyib. Nah, ya Allah, wahai Allah, jadikan pada kalbuku nur, cahaya, dalam pada lisanku cahaya, dan seterusnya. Nah, untuk mempersingkat majelis, antum merajik langsung ke Sahih Al-Kalimut Tayyib. Kemudian, ingat juga, upayakan ketika keluar dari rumah, berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan mutawaddi, dalam keadaan tahir, suci. Supaya meraih keutamaan yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Naam. Dan juga ada hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim. Hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar yang menjelaskan keutamaan salat berjamaah di masjid. Berapa derajat? Pada hadis Abu Hurairah disebutkan 25 derajat. Nah, 25 derajat. Pada hadis Ibnu Umar disebutkan 27 derajat. 27 derajat. Kita ambil yang terbesar. Nah, katakan sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah di masjid, nilainya orang yang berjamaah di masjid nilainya berapa? 27 derajat. Di atas orang yang sholat sendiri. Luar biasa. Ini sebelum kita berbicara masalah hukum wajibnya berjamaah. Nah, dan hadis-hadis yang ada menunjukkan wajib sholat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki, kecuali yang punya udzur. Kecuali yang punya udzur syar'i. Baik. Bagaimana bisa 27 derajat? Nah, itu tidak didapatkan begitu saja, tapi dalam hadis disebutkan, pada hadis Abu Hurairah dirincikan, fa inna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana, karena sesungguhnya apabila seorang dari kalian berwudu fa ahsana alwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, sempurna wudunya, wa atal masjid, dan dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, tidak ada yang lain yang diinginkan ketika datang masjid kecuali sholat, berarti ikhlas. Jadi syaratnya pertama wudu, berangkat dalam keadaan sudah suci, kemudian niatnya ikhlas untuk sholat, Naam, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Lam yakhdhu khatwatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan. Tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali satu langkah itu dihitung, setiap langkah dihitung satu langkah mengangkat derajatnya satu derajat. Wa hatta 'anhu khati'atan, dan setiap langkah menggugurkan satu dosa. Hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk masjid. Wa idza dakhala al-masjid, apabila sudah masuk masjid, ini nanti kita bicara dulu sekarang, hatta yadkhul al-masjid, apabila hingga dia masuk masjid. Baik, jadi ini tadi jika ingin mencapai 27 derajat berwudu, pergi dan kadang sudah suci. Nah, berarti kan kadang kita berangkat mungkin karena buru-buru atau tidak perhatian, wudu di masjid. Padahal beda ya. Hah? Jangan wudu di masjid, wudu di rumah. Nah, maka sudah kita pelajari kan, sudah sampaikan sebelumnya bahwa sholat sunnah di rumah tidak ada rawatib, misalkan sholat sunnah dulu afdol daripada sholat sunnah di masjid. Nah, baik. Al-muhim berwudu, kemudian ikhlaskan niat. Baik. Hingga datang ke masjid. Sekarang kita masuk sampai ke masjid. Masuk ke masjid ada adabnya. Adab yang disebutkan di sini oleh Sa'di rahimahullah, matan kedua apa? Masuk ke masjid dengan kaki kanan. Keluar ketika sudah hendak keluar dari masjid, keluar dengan kaki kiri, kebalikannya. Jadi ini kebalikan dari masuk toilet. Iya. Masuk toilet, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Baik. Apa dalilnya? Ini sama ya, hukumnya mustahab ya. Karena yang kita pelajari semua kata Sa'di mustahab, adab-adab yang mustahab. Nah, mustahab hukumnya masuk masjid yang kaki kanan, keluar yang kaki kiri. Artinya jika ini diselisihi, tidak berdosa. Namun ketinggalan pahala, luput pahala. Keutamaan mengamalkan sesuatu yang mustahab, yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, minas sunnati idza dakhalta al masjid, minas sunnati idza dakhalta al masjid an tabda'a bi rijlika al yumna. Tulis, upayakan tulis. Kalian latihan imla, meskipun salah. Nah, ini yang namanya belajar. Catat, upayakan catat apa yang anda imlakan dari hadis. Nah, nanti bisa dicocokkan ke kawannya. Nah, ahli hadis dulu, mereka berguru di majelis hadis. Seorang imam ahli hadis, seorang muhaddis di majelisnya, mengimlakan hadisnya. Hadisana, sampai matan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Imla, mereka menjawab. Nah. Baik. Selesai belajar ada namanya muqabalah. Nah, ada namanya muqabalah. Mereka mencocokkan dengan catatan, ya, murid mencocokkan dengan catatan kawan, barangkali ada yang sahih, ada yang jatuh dari catatannya. Nah. Begitu. Memang begitu kalau belajar. Nah, di antara murid-murid itu thullabul hadis memang ada yang jenius, yang jenius yang istimewa. Nah, hafalannya memang di atas rata-rata. Tidak mencatat, dengar saja sudah hafal. Nah. Ya, itu tingkatannya Imam Ahmad, Al-Bukhari. Nah, misalnya baik. Ya, seperti Bukhari. Nah, dia mendengar hadis dihafal dalam perjalanannya, safarnya baru ditulis sambil mengarang kitabnya. Nah. Al-muhim begitu. Jadi Yang jelas ahli hadis tidak bisa lepas dari mensyahadat. Nah, ada yang mengandalkan hifz, ada yang mengandalkan cat tulisan, dan ada yang menggabungkan dua. Imam Ahmad termasuk yang memadukan antara hafalan dengan catatan. Padahal dia yang paling brilian hafalannya, tapi tetap mengandalkan catatan. Karena mengandalkan catatan itu yang terbaik. Baik. Jadi minas sunnah, idza dakhaltal masjid an tabda bi rijlikal yumna, wa idza kharajta an tabda bi rijlikal yusra, wa idza kharajta an tabda bi rijlikal yusra. Minas sunnah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat jika mengenakan minas sunnah, ini termasuk ilmu mustalah hadis. Jika seorang sahabat mengatakan minas sunnah, tidak ada kan di sini? Anas bin Malik tidak mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada. Anas bin Malik yang mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang benar ucapan sahabat mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah, sunnah yang dimaksud sunnah Rasulullah SAW, tidak ada yang lain. Jadi ini marfu', riwayat ini marfu', dimaknai marfu', disandarkan kepada Rasulullah SAW. Anas bin Malik ketika mengatakan minas sunnah, termaksud sunnah, maksudnya sunnah Nabi SAW. Berarti ini dari Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW. Hujjah. Idza dakhaltal masjidah, apabila kamu masuk masjid, an tabda'a bi rijlikal yumna, hendaknya memulai dengan kaki kanan, mendahulukan kaki kanan, hendaknya mendahulukan kaki kanan. Wa idza kharajta, dan apabila engkau keluar dari masjid, an tabda'a bi rijlikal yusra, hendaknya mendahulukan kaki kiri. Jelas hadisnya. Hadis ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dan muridnya Al-Hakim yaitu Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Dua yang meriwayatkan hadis ini. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Mustadrak Al-Sahihain. Dan Al-Baihaqi muridnya Al-Hakim. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam As-Sunan Al-Kubra dari gurunya Al-Hakim. Katakan haddatsani Abu Abdullah Al-Hafiz. Riwayatkan kepada Abu Abdullah Al-Hafiz, Abu Abdullah maksudnya Al-Hakim. Dengan syarat Al-Hakim. Ya, syarat Al-Hakim. Jadi kita lihat Al-Mustadrak Al-Hakim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas. Kita buka Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi meriwayatkan dari gurunya siapa? Al-Hakim. Dan setelah Al-Hakim, sanadnya Al-Hakim dalam Mustadrak persis sama sanadnya. Karena dia meriwayatkannya dari gurunya. Nah, kata Al-Hakim setelah mengeluarkan hadis ini, ini hadis sahih menurut syarat Muslim. Karena Muslim telah berhujjah dengan Abu Talha Shaddad bin Sa'id Ar-Razi. Hadis ini sahih menurut syarat Muslim karena Muslim telah berhujjah dengan Abu Talha Shaddad bin Sa'id. Tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Apa maksudnya? Kalian butuh juga mengenal di salah-salah pembahasan pelajaran kita sengaja menjelaskan agar mengenal ulama dan mengenal kitab-kitabnya. Nah, Mustadrak itu dikarang oleh Al-Hakim tujuannya ingin menyempurnakan Sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa jadi menurut Al-Hakim masih banyak hadis-hadis sahih. Sebenarnya hadis-hadis sahih ini memenuhi syaratnya Bukhari Muslim. Tetapi Bukhari Muslim tidak masukkan dalam kitab. Antum tahu syaratnya Bukhari Muslim, syarat paling tinggi dan paling ketat. Nah, sahabatnya luar biasa. Sahabatnya Bukhari lebih ketat daripada Muslim. Nah, sahabatnya Bukhari lebih kuat daripada sahabatnya Muslim. Dan Muslim muridnya Bukhari. Kata Daruqutni, laulal Bukhari lama ja'a Muslim. Kata Daruqutni, laulal Bukhari lama ja'a Muslim. Kata Daruqutni, seandainya bukan Al-Bukhari, Muslim tidak muncul. Nah, ini siapa yang mengajari Muslim sampai dia juga jadi hebat? Al-Bukhari. Nah, seandainya bukan Bukhari, Muslim tidak muncul. Nah, ini muridnya. Baik. Makanya ketika Al-Bukhari difitnah oleh Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, dia besar menggegerkan dunia. Nah, sampai Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menantang murid-muridnya, siapa yang membela Al-Bukhari jangan hadir di majelis. Siapa yang membela Al-Bukhari saat ini juga jangan hadir di majelisku. Muslim langsung angkat kirasnya. Taruh di kepalanya, berdiri keluar. Nah, tinggalkan majelisnya itu. Dan dia tidak hadir. Jadi dia bersama Al-Bukhari. Dan maksudnya itu yang keliru. Al-Bukhari terfitnah. Yani, fitnah itu keliru. Tidak benar. Nah, bersih Al-Bukhari. Tidak seperti yang difitnahkan. Baik. Jadi ceritanya banyak hadis-hadis yang menurut Al-Hakim, banyak hadis-hadis yang sahih masih sesuai persyaratannya Bukhari Muslim, harusnya dimasukkan dalam kitab sahih Bukhari Muslim. Tapi tidak dilakukan oleh keduanya. Ini yang ingin dilengkapi oleh Al-Hakim. Nah, salah satu di antaranya menurut Al-Hakim hadis ini. Hadis Anas bin Malik ini harusnya ini masuk dalam sahih Muslim. Kata dia, hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Dia tidak mengatakan menurut syarat Bukhari yang Muslim, tidak. Menurut syarat Muslim. Adapun syarat Bukhari tidak memenuhi, karena syaratnya Bukhari lebih tinggi. Dia hanya mengatakan menurut syarat Muslim harusnya masuk hadis ini. Sahih menurut syarat Muslim. Adapun Bukhari lebih tinggi, jadi tidak masuk. Karena Muslim, kata Al-Hakim, telah meriwayat, telah berhujjah dengan rawi bernama Abu Talha Saddad bin Sa'id Ar-Rafidi yang ada pada sanad tersebut. Tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya, kata Al-Hakim. Tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya dalam sahih keduanya. Jadi ini diistidrak oleh Al-Hakim. Artinya menurut Al-Hakim Muslim salah. Kenapa dia tidak masukkan ini dalam sahihnya? Padahal memenuhi syaratnya. Baik, ini menurut Al-Hakim. Perlu diketahui Al-Hakim dalam Al-Mustadrak banyak keliru. Itu dikarang di akhir umurnya. Sudah banyak waham. Ya, dan perlu diketahui Bukhari Muslim sudah betul-betul memilih hadis-hadis yang sesuai persyaratannya. Sehingga sangat sedikit. Yang sedikit yang terlewat. Sehingga jika mau dipaksakan hadis-hadis masuk malah keliru. Nah, ini yang terjadi pada Mustadraknya Al-Hakim. Banyak di sana auham, banyak keliruan. Oleh karena itu diteliti ulang oleh ulama. Di antara yang meneliti ulang adalah Az-Zahabi. Diteliti ulang. Dan Syekhuna Mukbil meneliti ulang Mustadrak Al-Hakim dan meneliti ulang penelitian Az-Zahabi. Kitabnya ada. Tatabbu'at namanya judulnya. Nah di sini Az-Zahabi setuju dengan Al-Hakim. Az-Zahabi mengatakan betul, Al-Hakim benar betul. Nah, dia menyetujui Al-Hakim. Adapun Al-Baihaqi dalam sunannya menyelisih gurunya. Menurut Al-Baihaqi, siapa tadi itu rawi itu Abu Talha Saddad bin Sa'id Ar-Rafidi itu tidak memenuhi syarat Muslim, dia dhaif, tidak laisa bil qawi, kata Al-Baihaqi. Nah, jadi muridnya tidak setuju dengan gurunya. Baik, ada Al-Baihaqi setuju. Al-Albani menengahi masalah ini dalam As-Samar Mustaqar. Al-Albani mengatakan yang benar adalah Al-Hakim, bahwa hadis ini menurut syarat Muslim. Tetapi Ar-Rafidi diperbincangkan oleh ahli hadis sehingga nilai hadisnya turun dari derajat sahih ke derajat hasan. Nah, kesimpulannya, hasan hadis ini, tidak sampai sahih, karena ada perbincangan tentang Ar-Rasyidi tadi. Nah, Ibnu Hajar menyebutkan hadisnya dalam Fathul Bari dan tidak memfonis dhaif. Al-muhim, kesimpulan Al-Albani rahimahullah, hadis ini derajatnya hasan. Dan hadis ini memiliki penguat mauquf dari Ibnu Umar. Naam. Bahwa Ibnu Umar, ada asar dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar jika masuk masjid, mendahulukan kaki kanannya, jika keluar mendahulukan kaki kirinya. Asar Ibnu Umar dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya tanpa sanad. Tanpa sanad. Langsung saja. Ya. Al-Bukhari langsung menyebutkan, adalah Ibnu Umar, jika masuk masjid, memulai dengan kaki kanan. Jika keluar, memulai dengan kaki kiri. Tidak ada sanad. Ta'liq namanya. Kenapa? Karena ini mauquf. Sahih Al-Bukhari, isinya Al-Musnad. Marfu'. Isinya, syaratnya Al-Bukhari, menyusun kitabnya, sama dengan Muslim. Hadis-hadis yang Musnad bersambung sanadnya dan marfu' sampai kepada Nabi. Sementara ini mauquf Ibnu Umar. Oleh karena itu, ya hanya disebutkan secara ta'lif. Naam. Meskipun Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan saya tidak menemukan riwayat yang dengan sanad yang bersambung sampai kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Hajar menjelaskan, ya, Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis Anas itu minas sunnah. Nah, bahwa yang benar jika sahabat mengatakan minas sunnah berarti sunnah Nabi yang dimaksud. Tetapi kenapa Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Anas dalam kitabnya? Al-Bukhari dalam kitabnya, Sahih Al-Bukhari membuat judul, ya, membuat judul bab at-tayammun fi dukhulil masjid wa ghairi. Bab memulai dengan kaki kanan ketika masuk masjid dan yang lainnya. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan asar Ibnu Umar tadi tanpa sanad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa Al-Bukhari tidak menyebutkan hadis Anas, berhujjah dengan hadis Anas dalam kitabnya? Karena tidak sesuai dengan syaratnya. Paham sekarang? Hadis Anas tidak dimasukkan, tidak diriwayatkan dalam kitabnya karena tidak memenuhi syaratnya Al-Bukhari. Tadi kita dengar Al-Hakim saja mengatakan itu sesuai syaratnya siapa? Muslim. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Hajar, Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis Anas. Bukan berarti Al-Bukhari tidak tahu hadis Anas. Bukan berarti tidak tahu hadis Anas. Hafiz Al-Bukhari. Kata Ibnu Hajar, Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis Anas dengan asar Ibnu Umar. Tetapi dia tidak mengeluarkan hadis Anas dalam sahihnya karena tidak memenuhi syaratnya. Yang jelas asar Ibnu Umar ini kata Al-Albani penguat terhadap hadis Anas. Kemudian coba kalian lihat fikihnya Al-Bukhari. Kalau begitu hadis apa yang dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari? Dia hanya menyebut asar Ibnu Umar tanpa sanad. Dan ini mauquf, bukan hujjah, hanya pendukung saja. Dia mengisyaratkan kepada hadis Anas, tapi hadis Anas tidak sesuai dengan syaratnya sehingga tidak dikeluarkan dalam sahih. Berarti apa hujjahnya Al-Bukhari membuat judul bab masuk masjid dan yang lainnya dengan menggunakan mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid? Apa hujjahnya Al-Bukhari? Apa hadis yang disebutkan dalam sahih Al-Bukhari? Yang disebutkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yu'jibuhu, menyukai at-tayammun, mendahulukan yang kanan. At-tayammun artinya mendahulukan yang kanan. Fi tanauli, ketika pakai sandal. Masukkan dulu yang kanan, terus yang kiri. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut, belahan kanan dulu, baru belahan kiri. Belah dua. Bukan belah samping. Nah, antum rambutnya belah samping atau belah dua? Nah, nanti rambutnya belah dua. Nah, belahan kanan dulu, belahan kiri. jika menyisir, tapi jangan sisir tiap hari. Nah, baik. Nah, doa salam, salam salim menyisirnya tidak tiap hari, dimakruhkan tiap hari. Baik, lagi-lagi ya, untuk lagi-lagi. Nah, jangan tiap hari. Wa tuhurihi, dan mendahulukan tangan kanan ketika bersuci. Ketika wudhu kan yang tangan kanan dulu, tangan kiri, kaki kanan dulu, kiri dan seterusnya. Wa fi sya'ni kullihi, dan seluruh urusannya. Hadis ini yang disebutkan oleh Bukhari dalam bab ini. Nah, ada penyebutan masjid? Hah? Tidak ada kan? Bagaimana cara Bukhari berhujjah dengan ini? Berhujjah dengan keumuman makna hadis. Berhujjah dengan hadis, hadis ada tingkatannya. Ada hujjah dengan nas, sorry, isi hadis itu memang permasalahan itu sendiri yang disebut dalam hadis. Itu nas, sorry, jelas-jelas permasalahan itu disebutkan dalam hadis. Tingkatan berikutnya berhujjah dengan keumuman makna hadis. Yani ada hadis maknanya umum. Permasalahan yang kita bahas masuk dalam keumuman makna itu. Hadisnya Rasulullah SAW menyukai memulai dengan yang kanan ketika pakai sandal, menyisir rambut ketika bersuci dan pada seluruh urusannya. Ini urusan yang baik-baik, yang mulia, bukan yang kotor dan berkaitan dengan najis, tapi urusan yang baik yang mengandung kemuliaan. Memulai dengan, menyukai memulai dengan yang kanan. Nah, berarti maknanya umum. Masuk masjid perbuatan mulia bukan? Hah? Di antara perbuatan yang paling mulia masuk masjid. Berarti masuk dalam keumuman makna hadis yang disukai oleh Nabi SAW memulai dengan yang kanan. Yakni dari sini difahami Nabi SAW jika masuk masjid memulai dengan kaki kanan. Difahami seperti itu berdasarkan hadis Aisyah masuk dalam keumuman makna hadis. Nah, sebaliknya seperti kata Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari, hadis Aisyah ini menunjukkan disunnahkan mendahulukan kanan pada amalan-amalan yang mulia, sedangkan mendahulukan yang kiri sebaliknya. Masuk masjid termasuk amalan yang paling mulia, sebaiknya mendahulukan kaki kanan. Seperti hanya mendahulukan kaki kanan saat mengenakannya. Ya. Yani saat mengenakan sandal. Keluar masjid adalah sebaliknya. Sebaiknya mengakhirkan yang kanan seperti hanya mengakhirkan yang kiri saat melepas sandal. Dipahami? Nah, ini pembahasannya. Jadi jelas dalilnya dan sisi pendalilannya. Alhamdulillah, tinggal kita amalkan. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Baik. Nakhtafi bihadha, jazakumullah khairan.